Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatal muqarrabin. Allahumma aminna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نرجو تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. وقال المصنف أبي عبد الله بن عبد الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. إلى قوله وفي الرد آفات عظيمة وهي أن العامة مجبولون على تعظيم من يرد صلتهم عليهم dan di dalam menolak pemberian orang lain itu ada penyakit yang besar, yaitu orang awam dicetak sifat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan menghormati orang yang menolak hadiah yang mereka berikan. Oleh karena itu, hati-hati dengan hal tersebut. Farubama kana alhamil li ba'din nusak ala rad at-tadhahur bizuhud. Maka bisa jadi yang membawa salah seorang daripada ahli ibadah atau yang menampakkan ibadah mereka, yang mendorong mereka untuk menolak adalah at-tadahur bizuhud, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwasanya dia memiliki sifat zuhud. Hirsun minhu, karena berharap dari hal tersebut, ala husulil manzila indahum, untuk mendapatkan kedudukan di mata mereka. Jadi ini meneruskan yang sebelumnya, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sebagai nasihat juga kepada yang lainnya, bahwasanya jika diberikan suatu pemberian kepada kita, maka hendaknya kita menerimanya. Hendaknya kita jangan menolaknya. Terima. Mau hadiah itu uang, mau hadiah itu makanan, mau hadiah itu pakaian, barang, dan lain sebagainya. Yang penting, tanpa meminta sebelumnya, dan tanpa mengharap sebelumnya. Selama kita tidak meminta dan selama kita tidak mengharap, maka terima. Lain halnya kalau kita meminta. Dan jelas, kita meminta kepada orang lain itu hukumnya dosa dan hukumnya haram. Tidak diperbolehkan dalam agama Islam meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya darurah. Kecuali darurah, dia mau makan tidak bisa makan, mau beli tidak punya uang, maka darurah dia harus meminta-minta, maka diperbolehkan untuk memberi, diperbolehkan untuk meminta-minta. Tapi selama tidak ada darurah, maka diharamkan atasnya untuk meminta-minta. Bahkan sahabat Nabi Muhammad SAW dari takutnya Dari takutnya mereka itu, di antaranya kalau sedang naik kuda atau onta, kemudian barangnya jatuh atau bahkan mungkin pecut daripada kuda tersebut jatuh ke bawah, dan di samping kuda mereka ini ada seseorang yang dengan mudah mengambilnya sehingga tidak perlu penunggangnya turun, karena naik turun kan perlu kerja, perlu repot. Ya, maka mereka dari takutnya mereka tidak mau meminta tolong kepada orang yang di sampingnya untuk mengambil pecut mereka yang jatuh atau barang mereka yang jatuh. Khawatir mereka masuk dalam ancaman Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meminta-minta di dunia dan meminta harta, maka sesungguhnya mereka itu adalah meminta api daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat, sesungguhnya mereka itu nantinya di hari kiamat datang dalam keadaan malu, dalam keadaan ya dia terhina, bahkan seluruh dagingnya semuanya akan yazub, akan ya artinya mencair dagingnya sampai tidak tersisa kecuali hanya tengkoraknya aja. Min syiddatil haya, dari sangat malunya kepada manusia di saat itu bagi siapa yang meminta-minta tanpa adanya darurah. Jadi kalau tanpa meminta-minta, terima. Dan juga jangan mengharap sebelumnya. Kalau sebelumnya mengharap, maka hukumnya ya, atau kita katakan dianjurkan jangan menerima. Selama ya kita mengharap sebelumnya, lebih baik jangan menerima. Tapi mau menerima pun boleh. Mau menerima juga boleh. Ya. Dan ini juga berlaku bagi seorang dai, bagi seorang alim, bagi seorang kiai atau habib yang diundang. Kemudian pulang dengan diberikan amplop misalnya. Pulang diberikan uang, pulang diberikan berkatan dan lain sebagainya. Ya, apa ditolak apa tidak? Maka tergantung bagaimana keadaannya dia sebelumnya. Kalau sebelumnya dia tidak meminta, dan kalau sebelumnya dia tidak mengharap juga, maka terima. Jangan ditolak. Tapi kalau sebelumnya sudah meminta, nanti mengundang anak. Ya, mengundang anak minimal 1 juta loh. Nah, ini sudah lain. Ya. Atau mengharap, tidak meminta terus terang, tapi dalam hatinya, wah ini lumayan kalau ditunggang orang ini. Ini bisa sampai 1 juta, bahkan bisa lebih ini. Sudah mengharap di hatinya. Nerimanya boleh-boleh aja. Tidak haram, tapi itu bukan sifat terpuji. Jangan mengharap, jangan meminta. Kalau diberi, ya diterima. Kalau tidak diberi, jangan ditanya. Ya, jangan nanti kalau sudah tidak diberi, loh, ditelepon akhirnya. Ini kenapa kok tidak ada yang ngasih amplop? Ini kenapa kok tidak ada yang ngasih berkatan dan lain sebagainya? Nah, itu berarti dia sudah mengharap sebelumnya. Dan itu bukan sifat yang dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh beliau, Imamul Haddad, sifat daripada cucu daripada Nabi Muhammad, sifat daripada Sadatina Al-Alawiyin, yang tidak lain mereka adalah cucu daripada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, mereka jika diberi mereka tidak menolak, tapi mereka tidak pernah meminta, bahkan mereka tidak pernah mengharap. Itu sifat mereka. Maka dikatakan oleh beliau, terima kalau ada yang memberi, selama tidak mengharap, selama tidak meminta sebelumnya. Bahkan kalau ditolak itu ada penyakit nantinya katanya. Kenapa ada penyakit? Karena bisa jadi dia riya nantinya. Ya, apalagi di hadapan orang lain, apalagi di halayak ramai. Kemudian dia mau diberikan amplop atau mau diberikan hadiah di depan orang. Oh, karena tidak mau. Dikhawatirkan riya, menunjukkan kepada orang lain, ah ini loh orang yang zuhud daripada dunia. Ini loh orang yang tidak cinta dunia. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya biar orang-orang simpati sama dia. Tujuannya supaya orang-orang memuji dia. Masya Allah ya fulan, Masya Allah. Tidak menerima amplop. Bahkan ceramah pun tidak mau menerima amplop. Ya, sehingga satu dengan yang lain saling memuji. Tujuannya mencari kedudukan. Itu baik apa jelek? Ya, tentunya itu jelek. Menolak bisa jadi jelek. Kenapa? Tujuannya supaya dapat pujian. Ya, itu bukan sifat yang baik. Sama seperti tawadu. Tawadu, sifat rendah hati itu bukan harus duduknya di belakang, bukan. Tidak menunjukkan orang yang duduk di belakang berarti tawadu, bukan juga menunjukkan orang yang duduk di depan berarti sombong. Ya. Bisa jadi yang duduk di belakang ya, disuruh maju, enggak mau, enggak. Suruh maju paksa, enggak. Tujuannya apa? Supaya dilihat oleh orang lain, Masya Allah dia tawadu ya, dipaksa-paksa enggak mau juga. Niat seperti itu, lintasan seperti itu, ya itu sebenarnya sombong yang sebenarnya itu. Sombong yang sebenarnya ya itu. Begitu juga yang duduk di depan pun, kalau duduk di depan tidak ada sedikit pun merasa dia lebih baik daripada yang lain. Maka dia bukan orang yang takabur. Oleh karena itu di dalam majlis seperti ini pun, ya, pahala berbeda-beda satu dengan yang lain. Tergantung apa? Tergantung hati masing-masing yang hadir. Ada yang mendapatkan bagian yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Yang mendapatkan bagian yang banyak itu siapa? Yang hadir di satu majelis, tapi dia merasa dia adalah orang yang paling jelek. Dia merasa dia orang yang paling banyak dosa. Dia merasa dia orang yang paling hina di majelis. Ya, dia melihat orang lain, ya Allah, ana ini paling banyak dosanya, ana paling rendah, ana paling banyak maksiatnya. Merasa dia rendah hati dibanding seluruh yang hadir. Ini yang mendapatkan pahala sempurna, pahala yang banyak ketika dia hadir di dalam suatu majelis. Dan yang mendapatkan pahala sedang-sedang aja, tidak banyak, tidak sedikit. Yang menganggap dirinya lebih baik dari sebagian, tapi menganggap dirinya lebih rendah daripada sebagian yang lain. Dilihat dalam satu majelis. Itu memang lebih baik dari ana, Masya Allah itu. Orangnya, orang soleh lebih baik, ngajinya lebih banyak. Itu Masya Allah juga, itu orang punya ilmu lebih baik dari ana. Tapi kalau yang ini, ini di bawahnya ana levelnya ini. Itu satu kelas di bawah ana. Ini bahkan dua level di bawah ana ini. Jadi sebagian menganggap lebih jelek, lebih rendah dari dia, sebagian lebih baik. Dalam satu majelis. Maka dia mendapatkan pahala. Tapi pahalanya biasa-biasa aja. Dan lebih parah lagi kalau seseorang merasa dirinya ya lebih baik dari semua yang hadir di majelis. Datang ke majelis hadir, merasa paling afdal. Enggak ada yang lebih rendah, semuanya dilihat di bawahnya dia. Ini orang banyak maksiat, ini orang bodoh, ini orang kerjaannya begitu-begitu aja. Ini anaknya siapa itu? Ini siapa dia, siapa ana, semuanya dianggap lebih rendah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi tergantung niat dan hati masing-masing yang hadir. Oleh karena itu dikhawatirkan katanya beliau, kalau seseorang menolak pemberian orang lain, muncul sifat riya. Muncul sifat ingin dipuji oleh orang. Tujuannya itu, ingin mendapatkan simpati dari orang lain. Ingin mendapatkan kedudukan dari orang lain. Sehingga orang lain nantinya menghormati lebih. Sehingga orang lain nantinya respect kepada dia. Dan itu tujuannya. Dan itu hubbul jah. Dan itu adalah cinta kepada kedudukan. Dia nolak pemberian, dia nolak uang, tapi dia cinta kepada kedudukan. Dia ingin di mata masyarakat, dia orang yang Masya Allah. Hubbul jah. Dan cinta kepada kedudukan itu lebih bahaya daripada cinta kepada dunia. Lebih bahaya daripada cinta kepada uang. Cinta kepada kedudukan. Ya. Dan bahkan dikatakan oleh mereka, untuk menjadi orang wali, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah, penyakit yang terakhir keluar dari hati mereka adalah cinta kepada kedudukan. Terakhir yang keluar. Kenapa? Karena sulit untuk menghindar daripada cinta kepada kedudukan. Ya, oleh karena itu untuk menolak di situ ada penyakit. Makanya Imamul Haddad sendiri, beliau pengarang kitab Beliau tidak suka kalau ada orang menampakkan ibadahnya, menampakkan kebaikannya di depan masyarakat, di depan orang lain, di depan umum. Dan beliau mencontohkan, beliau tidak suka kalau ada yang sujud lama. Di mana? Di masjid, di musholah yang ramai. Sujudnya lama, sholat sunnah, tapi sujudnya dilama-lamain. Padahal kalau di rumah belum tentu sujud selama itu. Nah, ini penyakit. Makanya beliau ini seringkali menegur. Kalau ada yang sujud lama di masjid, dia tegur. Habis salam ditegur. Nanti kalau mau sujud lama, jangan di masjid. Sujud lama di rumah ente. Yang sekiranya tidak ada orang melihat ente. Kalau ente sujud lama di masjid, setan itu menguasai manusia seperti darah yang mengalir di dalam tubuh manusia. Artinya sangat-sangat setan itu kuat untuk menguasai manusia dan menjerumuskan manusia untuk menjadi riya nantinya dengan amal ibadahnya. Ya, artinya manusia itu sangat-sangat lemah di hadapan setan untuk ikhlas kepada Allah dan untuk tidak riya. Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan, selama kita bisa melakukannya, ya, di saat kita sendiri, di rumah, di tempat yang sepi, lakukan. Selama kita bisa. Kecuali tidak bisa. Ya, sholat di masjid. Ya, tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Ah, anak mau sholat di masjid. Tapi anak mau sholatnya di belakang pintu biar tidak kelihatan orang. Ya. Hadir majelis. Anak mau hadir majelis. Tapi anak mau sembunyi-sembunyi biar tidak kelihatan orang amal ibadah anak. Ya, tidak bisa. Hadir majelis. Mau sholat berjamaah di masjid. Mau haji, mau umrah. Ya, satu dengan yang lain berkumpul. Tapi yang bisa kita sembunyikan, sembunyikan. Kalau kita bisa sedekah diam-diam, sedekah diam-diam. Kalau bisa kita ngajinya tanpa dilihat oleh orang lain, kita ngaji selama bisa. Jangan mau ngaji, di mana yang banyak orangnya supaya mereka tahu kalau anak mengaji. Kadang-kadang sudah ngajinya di rumah, tapi besoknya masih cerita-cerita. Alhamdulillah anak tadi malam ngaji, bahkan anak sampai 5 juz cerita. Ya, jadi ini yang penyakit, katanya Imamul Haddad. Jadi dikhawatirkan kalau menolak, tujuannya bukan ikhlas, tujuannya bukan apa-apa atau zuhud daripada dunia, tapi tujuannya, katanya beliau, ingin mendapatkan kedudukan di mata masyarakat, mendapatkan pujian, sehingga orang mengatakan, oh Masya Allah pulan, orang yang zuhud daripada dunia, diberi amplop, menolak. Ya, dan tak jarang orang seperti itu, ya kan? Zaman sekarang ini apalagi, ya? Sehingga mendapatkan respect dari mereka. Nah, itulah yang dikatakan oleh mereka. Wa min hahuna. Karena ba'dul muhajjikin ya'khud min aidinnas zahiran tsumma yatasaddad bihi sirran. Dari sebab inilah sebagian daripada mereka itu sampai-sampai kalau diberikan hadiah atau pemberian atau amplop khususnya di depan orang lain, mereka menerima. Mereka tidak menolak. Padahal sebenarnya di hati mereka tidak suka menerima. Mereka lebih suka memberi daripada menerima. Al-yadul ulya khairun min al-yadis suflah. Tapi mereka menerima. Kenapa menerima? Khawatir timbul penyakit di riya kalau nolak. Masya Allah pulang menolak. Khawatir timbul penyakit tersebut. Terima. Tapi setelah diterima, nantinya di saat sepi, apa yang diterima itu diberikan kepada orang lain. Apa yang diterima disedekahkan kepada orang lain. Di saat sepi, orang tidak melihat. Bukan memberi kepada orang, cari yang ramai dulu, baru memberi. Supaya orang lain semuanya tahu. Di saat sepi, orang tidak ada, kasih. Ini sampai batas seperti ini. Ya, di mana kita, di mana mereka. Kalau kita mau sedekah, cari yang ramai dulu. Ya, menerima pemberian dari mereka. Kalau ramai tidak enak. Tapi kalau sepi, umpung sepi. Mana? Kasih anak aja. Ini sebaliknya mereka. Ya, di saat mereka diberikan pemberian di depan orang, mereka terima. Karena khawatir ya. Tapi di saat sepi, mereka sedekahkan apa yang mereka terima kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini yang dikatakan oleh beliau. Waqad yajibu radd fi masail waqad yundab, bahkan menolak pemberian bisa menjadi wajib dalam masalah tertentu atau bahkan bisa menjadi sunnah. Tadi kan kita dianjurkan untuk menerima pemberian. Jangan ditolak. selama ada dua syarat tadi. Tapi katanya beliau, kadang-kadang kita dianjurkan malah menolak. Atau kadang-kadang malah diwajibkan menolak. Kapan itu? Minha an yuhmal ilaika ma ta'lam au tadun bi alamatin annahu haram. Kalau diberikan atau dibawakan kepada kalian, atau diberikan kepada kalian sesuatu yang kalian yakin atau punya sangkaan yang kuat bahwasannya apa yang diberikan kepada kalian itu adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Datang seseorang kemudian membawa sesuatu dan dikatakan ini buat antum. Dan di dalam hatinya pemberian orang itu adalah sesuatu yang haram. Imma karena memang barang curian, atau mungkin dia membeli dari pekerjaan yang haram. Kerjanya maksiat. Sehingga gaji yang diterimanya, keuntungan yang diterimanya adalah uang yang haram. Kemudian digunakan untuk membeli. Kemudian apa yang dibeli diberikan kepada kalian. Maka di sini dikatakan, ya, tolak. Jangan diterima. Au tuhmal ilaika shadaqah wajibah. Ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadhalik. Atau datang seseorang kepada kalian yang memberikan sedekah wajibah, sedekah yang wajib. Berarti apa sedekah yang wajib? Berarti zakat, sedekah wajib. Datang orang ngasih zakat. Dan kalian tahu kalau itu adalah zakat. Ya, imma karena orangnya yang menjelaskan langsung, ini zakat ya. Buat antum, dijelaskan kalau itu zakat. Atau tidak dijelaskan, karena zakat itu memberinya kepada orang lain tidak harus dijelaskan. Ini zakat, tidak harus. Misalnya diberikan kepada orang lain tanpa memberitahu ini zakat, ini buat ente. Padahal itu zakat. Boleh, boleh. Selama orang yang menerima betul-betul yang berhak. Selama berhak yang menerima. Tidak harus dikasih tahu. Nah, jadi ada orang memberikan kepada kita pemberian. Ini buat antum. Tapi kita sudah tahu pemberian itu adalah zakat. Kenapa? Sudah kebiasaan setiap tahun. Dia memberi dari zakatnya. Kemudian apa masalahnya? Masalahnya kita bukan orang yang berhak menerima zakat. Oh dia kan dari dulu bisa kita menerima zakat dari dia dari dulu. Mungkin dulu kita masih berhak menerima zakat. Tapi sekarang keadaan kita menjadi lebih baik. Dan kita sudah bukan lagi orang yang berhak menerima zakat. Hati-hati. Karena banyak kesalahan-kesalahan dalam pembagian zakat. Ya, kadang-kadang seperti ini terjadinya. Jadi orang itu kalau memberikan zakat setiap tahunnya, ya yang diberikan zakat ya orang-orang itu aja. Setiap tahun tidak berubah. Mungkin sudah ada daftar namanya, fulan. Jadi setiap tahun zakatnya diberikan kepada mereka. Padahal mungkin di antara mereka itu sudah bukan orang yang berhak lagi menerima zakat. Ya, mungkin di antara mereka wanita yang sudah menikah, punya suami yang sudah menanggung nafkahnya. Nah, boleh dikasih zakat. Ya, mungkin di antara mereka yang dulunya susah hidupnya, tapi kemudian bekerja, usaha, sehingga menjadi mampu. Tidak boleh lagi menerima zakat. Dan lain sebagainya. Mungkin di antara mereka dahulu susah hidupnya, kemudian mendapatkan warisan dari orang tuanya, menjadi mampu. Tidak boleh lagi menerima zakat. Tapi kadang-kadang karena sudah kebiasaan setiap tahun diberikan zakat kepada mereka, maka ya tetap aja zakat itu diberikan kepada mereka. Ini kesalahan. Padahal ya, apa yang diberikan kepada mereka saat itu dianggap tidak sah. Tidak sah sebagai zakat karena sudah mampu. Tapi sudah kebiasaan, tidak enak tidak memberi. Ya kalau mau beri jangan zakat, beri sedekah aja atau beri hadiah. Jangan zakat kalau memang tidak enak kebiasaan sudah memberi. Yang penting kalau sudah mampu ya tidak boleh dikasih zakat. Kadang-kadang kesalahan yang lain. Dalam pemberian zakat. Memberikan zakat dengan membagi sarung-sarung kepada mereka. Apalagi kalau yang dibagikan kepada mereka bukan orang yang mustahik. Bukan orang yang miskin. Bukan orang yang fakir. Apalagi. Misalnya pun yang fakir, miskin. Kemudian diberikan sarung dibagi-bagi. Itu tidak boleh. Memberikan zakat itu harus sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan. Ya, kalau zakatnya itu adalah zakat uang, ya yang diberikan adalah uang. Kalau zakatnya itu adalah zakat kambing misalnya ya, hewan ternak, yang diberikan adalah kambing. Bukan diganti dengan uang. Ya, jadi sesuai. Kalau itu adalah zakat niaga, zakat dagang, yang diberikan juga uang. Sama seperti emas, sama seperti uang. Jangan diberikan sarung, baju takwa. Itu tidak sesuai dengan aturan. Dan itu tidak dianggap sah zakatnya. Ya, ini kesalahan. Kadang-kadang yang lebih parah lagi. Apa yang lebih parah lagi? Ngundang tetangga-tetangga, ngundang orang-orang. Baca maulid lah, baca apa. Nanti dikeluarkan suguhan, dikeluarkan makanan, itu dianggap sebagai zakat. Wah, oh, parah lagi. Dianggap sebagai zakat itu sudah. Lu keluarkan zakat. Iya, kemarin anak ngundang banyak orang itu anak anggap zakat. Tidak bisa seperti itu. Atau mungkin juga orang lain mengeluarkan zakat tanpa dihitung-hitung terlebih dahulu. Mestinya kalau mau mengeluarkan zakat, dihitung dulu. Zakat apa yang mau dikeluarkan? Zakat uang. Hitung dulu seluruh uangnya berapa. Oh, uangnya sekian, ya 100 juta misalnya. Dihitung-hitung seluruhnya berapa 100 juta? Uangnya, ya 100 juta. Berarti kewajiban zakatnya berapa? 2,5%. Berarti 100 juta, 2,5% berarti 2.500.000. Itu kewajiban zakat 100 juta. Sedikit sekali, sedikit. Berbeda dalam umat yang sebelum kita. Kalau umat-umat terdahulu, zakat itu kewajibannya seperempat. Bukan 2,5%. 2,5% ini kan rubu' usur. Seperempatnya 1/10. Seperempat dari 1/10. Jadi 100 juta dibagi 10, 10 juta, 10 juta dibagi 4. Jadi 2,5 juta. Kalau orang umat terdahulu, kewajiban zakatnya seperempat dari harta keseluruhan. Jadi 100 juta yang dikeluarkan berapa? 25 juta zakatnya mereka itu dulu. Kita ini dikasih cuma sedikit kewajiban sama Allah. Hanya 2,5%. Rubu usur, 2,5 juta dari 100 juta. Itu masih bakhil. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, 2,5 juta baru dipisah. Setelah ditentukan, dihitung 100 juta. Kewajibannya 2,5 juta, dipisah 2,5 juta. Nah, ini anak pisah 2,5 juta. Ini anak niatkan untuk zakat. Diniatkan, anak niatkan dulu. Baru dikasih. Baru dikasih kepada yang berhak. Bukan nanti dia keluar rumah, ketemu seseorang di jalan, langsung diambil dari kantongnya. Buat ente. Kemudian dianggap sebagai zakat. Salah itu. Ya, tidak dihitung-hitung dahulu berapa uangnya, berapa kewajibannya. Kemudian dipisah zakatnya yang mana. Harusnya seperti itu. Ini kesalahan contoh. Ala kulli hal, ya, siapapun yang mendapatkan pemberian zakat dan dia merasa, ya, dan dia merasa bukan orang yang berhak, dia bukan orang yang tidak mampu, dia bukan orang yang tidak punya, yang bukan orang yang punya hutang dan lain sebagainya daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka tidak boleh untuk menerima. Tapi dikasih, tapi kan kamu tahu itu ngasihnya zakat. Iya, kalau ngasih hadiah itu kan zakat. Jadi kalau diberikan oleh seseorang kepada kita zakat dan kita merasa bukan orang yang berhak, jangan diterima. Harus dan wajib ditolak. Berarti menerimanya hukumnya apa? Haram menerima. Ya, jangankan zakat, jangankan zakat. Sedekah aja. Ya, sedekah aja. Kalau ada orang memberikan kepada kita sedekah, tapi sedekah itu bahkan hadiah pun sekalipun, sedekah diberikan kepada yang tidak mampu, misalnya pun hadiah pun juga gitu. Ya, diberikan kepada seseorang. Tapi orang yang memberi ini memberikan hadiah atau sedekah tersebut karena melihat ada sifat yang menjadi sebab kenapa dia memberi. Anak kasih hadiah buat fulan ini. Kenapa? Karena dia dilihatnya orang alim. Padahal orang yang menerima ini jelas-jelas bukan orang alim. Tapi yang memberi mengira dia orang alim. Tidak boleh dia menerima. Ya, mungkin ada orang datang kasih amplop 1 juta. Dia tahu ini memberinya karena menganggap dirinya ini orang alim. Padahal bukan orang alim. Nerimanya haram. Menerimanya haram. Kenapa? Yang memberi itu mengira dia orang alim. Dia memberinya karena dia orang alim. Andai kata bukan orang alim, dia tidak akan dikasih. Maka menerimanya haram. Dan begitu juga sifat yang lain. Wah, ini masya Allah orang soleh ini. Orang takwa kepada Allah. Anak ingin memberinya uang karena dia orang soleh. Padahal bukan orang soleh. tidak boleh menerima kalau dia merasa bukan orang soleh. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, di antara mereka kadang-kadang seringkali menolak pemberian orang lain. Kenapa? Karena khawatir orang yang memberi itu memberinya karena sifat tertentu, padahal dia di dalam dirinya tidak ada sifat yang dilihat. Ya, nanti kadang-kadang ada seseorang di antara mereka dikasih ini, itu ditanya dulu, ente ngasih anak uang ini untuk kena sebab apa? Oh, karena antum masya Allah orang alim. Nah, kalau ente ngasih sama anak karena orang alim, anak barikan, karena bukan orang alim mana. Unda-unda anak ngasih antum karena orang soleh. Begitu juga kalau antum ngasih anak karena orang soleh, anak kembalikan, karena anak bukan orang soleh. Ini muskilah. Ini ngasih karena apa nantinya? Masa mau ngasih karena antum banyak maksiatnya? Tidak mungkin. Jadi mereka kadang-kadang kalau habaib di zuriatul rasul, anak kasih antum karena antum zuriatul rasul, baru menerima. Karena tidak mungkin, anak bukan zuriatul rasul, padahal dia zuriatul rasul. Nah, dosa itu. Sebagaimana dosa orang yang bukan zuriatul rasul, bukan habaib, ngaku habaib. Orang yang habaib ngaku ahwal pun dosa. Ya, berarti dia mengaku bernasabkan kepada orang yang bukan bernasabkan kepadanya. Dia anaknya Z, bapaknya ini Z. Ketika ditanya orang, ente ini bapaknya siapa? Anak bapaknya Abu Bakar. Haram dia. Loh, memang bapaknya dia Z kok bilangnya bapaknya Abu Bakar. Nah, boleh. Mengaku dia bernasab kepada orang lain padahal bukan bernasab kepada orang lain, itu dilaknat. Sama juga dilaknat orang yang ya, menafikan ayahnya sendiri atau dia mengaku bernasabkan kepada orang lain padahal bukan bernasabkan kepadanya. Nah, ini contoh. Maka di sini dikatakan oleh beliau, tuhmal ilaika shadaqah wajiba ala dhanni annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Wa minha, kadang-kadang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk ditolak, an yakunal musdi ilaika dhaliman musirran ala dhulum wa tahsa idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamil ilaih aw tudahinuhu fid din aw yaghlib ala dhannika annaka ma taqabilta shay'an yasir bihi sulay yaqbal minka ma tulqihi ilaihi min haqq. Atau jika ada orang yang memberikan kepada kalian sesuatu pemberian, tapi yang memberi ini orang zalim. Ya, orang zalim. Ya, kita tahu orang zalim yang tidak melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang zalim ini bukan hanya zalim tapi musirron ala dzulum dan terus-terus melakukan kedzaliman, tidak pernah berhenti melakukan kedzaliman. Ngasih datang kepada kita dan kemudian memberikan pemberian kepada kita, hadiah amplop 10 juta. Ya, amplop besar 10 juta. Tapi orang yang ngasih orang zalim. Ya, tidak cukup zalim tapi dia ya istiqomah dalam kedzaliman ya. Selalu untuk dolim terus tidak pernah taubat kepada Allah. Atau kita katakan itu pemberian adalah hasil daripada perbuatan maksiat. Hasil kerja haram. Maka dikatakan oleh beliau, jangan diterima. Kenapa? Kalau kamu terima nantinya, khawatir akhirnya kamu akan cinta kepadanya. Cinta kepada orang dolim. Condong kepada orang zalim. Boleh cinta kepada orang zalim? Nah, boleh. Kalau kita cinta kepada orang zalim, berarti kita cinta kemaksiatan. Kenapa? Orang zalim melakukan maksiat kepada Allah, kita cintai. Berarti kita senang orang itu zalim kepada Allah. Kita senang orang itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh. Kita tidak boleh cinta kepada orang zalim. Kita menasihati, membimbing, mengingatkan. Itu wajib. Tapi untuk cinta kepada orang zalim itu haram. Karena dia adalah orang yang dibenci oleh Allah. Bagaimana kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana kita diwajibkan untuk cinta kepada orang soleh, kita diwajibkan untuk benci kepada orang zalim. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Itu wajib. Cinta kepada orang lain karena Allah, itu wajib. Begitu juga sebaliknya, kita wajib benci kepada orang lain karena Allah. Kalau kita cinta kepada orang lain karena orang lain itu taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, maka sebaliknya juga demikian. Maka kita diharuskan benci kepada orang kalau dia melanggar perintah Allah, kalau dia maksiat kepada Allah, kalau dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh cinta kepada orang zalim. Ya, sebagaimana kita tidak boleh cinta dan condong kepada orang kafir. Itu haram. Itu nunjukkan hatinya sudah tidak ada iman. Ya, condong dan cinta kepada orang kafir tidak boleh. Kita tidak boleh cinta. Kita boleh aja berbisnis dengan mereka. Kita boleh aja bermuamalah dengan mereka. Tapi kita tidak boleh ada cinta kepada mereka. Kepada orang kafir. Nah, dia khawatirkan kalau orang kafir misalnya. Atau orang zalim ngasih amplop 10 juta. Ini 10 juta kan susah ditolak ini ya. Kalau cuma 10 ribu dicotak ini gampang. Kalau 10 juta ditolak ini susah. Mau diterima ya apa, tidak diterima ya apa. Apa katanya beliau? Kalau kalian terima, namanya manusia. Manusia ini akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Betul? Ya, kalau ada manusia, ada orang berbuat baik kepada kita. Maka dengan sendirinya hati kita ini akan condong kepada dia. Dengan sendirinya akan cinta kepada dia. Itu manusia. Jubilal insan ala mahabbati man ahsan ilaih. Manusia itu dicetak oleh Allah cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Makanya kalau ada orang yang benci sama kita, jangan dihadapi dengan kebencian, jangan dihadapi dengan permusuhan. Hadapi dengan kebaikan. Benci orang itu kepada kita, datangi dia, kasih uang. Nggak usah nanggung-nanggung, ngasih 1 juta minimal. Langsung cinta sama ente. Nah itu manusia sifatnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ya ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat salah kepada kamu. Orang lain berbuat zalim, berbuat salah. Kalian berbuat baik kepadanya sebaiknya. Maka hilang permusuhan. Itu sifat manusia. Nah, muskilahnya kalau kita menerima pemberian orang zalim, orang kafir, kita dikhawatirkan tidak bisa menjaga hati kita. Akhirnya kita akan cinta kepadanya. Padahal dia adalah orang zalim. Padahal dia adalah orang kafir. Cinta kepada mereka hukumnya tidak boleh. Nah, ini dikatakan oleh. Autudahinuhu fitin. Atau bukan cinta kepada mereka, tapi kita mudahana nantinya. Orang zalim itu suka mengambil hak rakyat, suka mengambil hak tetangga, haknya tetangga, suka mendolimi orang yang lemah. Kemudian datang tahu-tahu dia membawa amplop 10 juta rupiah. Kalau kita menerima, maka kita tidak akan bisa lagi menegurnya. Tidak akan bisa lagi menasehatinya. Ya, kenapa? Karena dia sudah memberikan pemberian yang banyak kepada kita. Itulah muskilahnya. Makanya kita jangan dianjurkan, jangan menerima pemberian dari orang zalim. Kenapa? Karena nanti kita tidak bisa lagi menasehati mereka. Karena kita terikat dengan kebaikan mereka. Ini yang dikhawatirkan. Makanya dikhawatirkan kalau ulama-ulama sudah dekat dengan pejabat-pejabat atau mendapatkan hadiah terus dari pejabat, dikhawatirkan mereka tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar nantinya. Ya, karena mereka manusia seperti itu. Kalau sudah orang lain banyak berbuat baik kepadanya, dia akan susah untuk menasihatinya. Yang ada adalah mudahana fiddin. Au yaghlib ala dhannik annaka mata qabita syai'an yasir bihaitsu la yaqbal minka ma tulkihi ilahi minal haq. Atau nantinya dikhawatirkan kalau kita menerima pemberian orang zalim, pemberian orang kafir, kita mau mengatakan apapun daripada kalam yang hak, daripada nasihat yang hak, maka tidak akan didengar lagi. Sudah jatuh. Inilah yang dikatakan oleh oleh mereka. Dikatakan juga oleh Ibn Mas'ud. Lo anna ahlal inim sonul ilma wadauhu fi mahallih lasadu bihi ahla zamanihim. Walakin wadauhu fi hayri mahallih fahanu inda ahliha. Andai kata orang yang berilmu itu meletakkan ilmu di tempatnya, menyampaikan ilmu pada orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan ilmu, maka mereka akan menjadi orang yang mulia. Tapi sayangnya banyak di antara mereka yang punya ilmu, ilmunya itu digunakan sebagai alat untuk apa? Mendapatkan kedudukan di mata manusia, sebagai alat untuk mendapatkan dunia mereka, mendapatkan harta mereka, sehingga mereka dengan cara itu mereka dekat kepada orang kaya, mereka dekat kepada orang-orang yang punya kedudukan, pejabat-pejabat. Kenapa? Rakus dengan kedudukan mereka, rakus dengan harta mereka, sehingga mereka menjadi orang yang terhina. Padahal mereka adalah orang yang punya ilmu. Ketika mereka sudah menjadi terhina, maka apapun yang disampaikan oleh orang yang punya ilmu ini kepada mereka tidak akan pernah didengar lagi. Sudah rendah. Sudah tidak ada kedudukannya lagi di mata mereka. Kenapa? Karena dilihat mereka ini orang yang meminta-minta, mengemis-mengemis kepada mereka. Tapi bayangkan kalau orang yang punya ilmu tidak pernah mengharap kedudukan dari mereka, tidak pernah mengharap pujian, tidak pernah mengharap harta mereka, sehingga apapun yang disampaikan akan didengar oleh mereka, akan dihormati oleh mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Haddad. Kalau kita menerima pemberian mereka, akhirnya kita tidak akan pernah lagi didengar nasihat kita, kalam kita, walaupun itu adalah hak, walaupun itu adalah jujur. Makanya pernah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau Sayyidina Umar bin Khattab itu cinta mati kepada istrinya. Istri ini sangat dicintainya. Ketika menjadi khalifah, maka istri itu yang dicintainya diceraikan. Padahal istri yang sangat dicintainya karena istrinya masih muda, istrinya cantik. Kenapa dicerai? Ketika ditanya kenapa dicerai, dia punya istri-istri yang lain juga. Tapi yang paling dicintai itu, aku cerai kenapa? Karena aku ketika menjadi khalifah pemimpin, aku khawatir namanya perempuan akhirnya membisikkan pendapat-pendapat kepadaku, sehingga aku karena cintanya kepada istriku itu tidak bisa menolak pendapatnya, sehingga aku nantinya memutuskan suatu masalah di antara kaum muslimin berdasarkan pendapat istri, bukan berdasarkan pendapat yang hak. Wah, ini ya sungguh luar biasa. Sampai dicerai istrinya takut memberikan pendapat yang tidak baik, tapi dia tidak bisa menolak pendapat istrinya karena mencintainya. Sehingga lebih sebelum terjadi hal itu, dia ceraikan ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin. Ini yang dikhawatirkan kalau dia menerima pemberian orang tersebut. Wa minha, di antaranya, anta'lam min hali insanin annahu yaksidu bisilatihi idlalaka an sabilillah bimusa'adatihi ala batil au tarki haq. Di antaranya juga yang wajib kita menolak pemberian orang lain, kalau kita mengetahui bahwasanya orang lain memberikan kepada kita pemberian, tujuannya tidak ada yang lain, tujuannya hanya ingin membuat kita tersesat, ingin membuat kita terjerumus ke dalam fitnah, ingin membuat kita terjerumus ke dalam apa yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya kita katakan, kita menerima pemberian dari orang muslim, bahkan menerima pemberian dari orang kafir, tidak ada masalah. Hukum fikihnya boleh-boleh aja, tapi dengan catatan selama tidak ada tujuan yang membuat kita tersesat, yang membuat kita terjerumus ke dalam murka Allah atau maksiat kepada Allah SWT. Kalau kita tahu orang kafir memberikan pemberian banyak misalnya, tapi di balik itu ada tujuan yang mereka inginkan. Apa tujuannya? Mereka dengan pemberian yang banyak kepada kita supaya kita tutup mulut, tidak bisa amar ma'ruf nahi mungkar lagi. Kalau memang tujuannya seperti itu, maka haram kita menerimanya. Tapi selama tidak ada tujuan-tujuan, boleh-boleh aja. Sebagaimana kita boleh bermuamalah dengan orang kafir, apalagi yang zalim yang bukan orang kafir, maka kita pun juga boleh menerima pemberian atau bantuan dari orang kafir, selama tidak ada tujuan yang tadi. Ya, makanya Imam Al-Haddad mengatakan, kalau ada yang memberikan pemberian tujuannya menyesatkan kita, jangan diterima. Ya, begitu juga min hadzal qabil ma yahuzul qadi wal amil wa ghairuhuma min wulatil umur min al husmain wa hadhihi ma idza tarafa ilaihim wa hadha huwa rasul muharram. Dan termasuk daripada keadaan ini adalah seorang yang menjadi hakim di pengadilan. Ketika ada masalah, hakim tersebut memutuskan yang hak, yang batil batil, yang benar-benar, yang salah-salah. Jadi dia harus hak, harus benar-benar adil. Tidak boleh dia membela yang ini, yang boleh ini. Sehingga kalau ada dua orang yang saling bermasalah, kemudian yang satu sebelum diangkat masalahnya kepada hakim, ngasih uang kepada hakim, 10 juta. Yang satu tidak ngasih. Kira-kira hakim membela yang mana? Pasti yang membela yang ngasih uang. Nah, itu manusia. Sehingga inilah yang dianggap menyogok rasuah. Ya, kalau sudah menyogok seperti itu, maka haram hukumnya menerima. Jadi hakim tidak boleh menerima hadiah. Walahu tatimmatun maskuratun fi madiha fa alayka birad fi jami' hadhihi almasail maskura. Dan nah, ada lagi masalah-masalah yang lain yang nantinya akan disebutkan di tempatnya, maka di masalah-masalah ini kita wajib menolak pemberian orang tersebut, ya, sehingga kita terhindar daripada keburukan. Wallahu a'lam. Fatihan Allah yang firdu nubu suru yau fariku rubu syai gulu payati nama tubalan mahbub lagi jami hajat usahil jami umur balih jami mengkasih yati jami matalib min matalib dunia wal akhirah an Allah subhanahu wa ta'ala antaj'al kula qadain qadaitahu lana khairan nas'aluka antaj'al kula qadain qadaitahu lana wa nas'aluka antaj'al kula ifadain qadaitahu lana khairan wahfadna wahfad ahlana wa ahbabana wa uladana wa walidina wa fitrus ويا المسلمين من الافات واهل من مصائب ونوائب من الفتن والامر ومن الفتن والمهن والامراض والاسقام سن من كورونا وان الله سبحانه وتعالى يحفظهم جميعا من كل سوء الدنيا والاخرى على هذه الدنيا كلها جامعه شامله لخير الدنيا والاخره حضره النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيره الفاتحه